Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمكم الله يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وفي الصحيح عنه قال يقول الله العظماء إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته لدلم الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا الله سبحانه وتعالى برفرمان Al-azamatu izari, kebesaran, kemuliaan adalah sarungku. Al-kibriya ridai, kesombongan adalah selendangku. Artinya kesombongan dan kebesaran hanya milik Allah Azza wa Jal. فَمَنْ نَازَعَنِ وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ. Barang siapa yang berusaha mengambilnya dariku, maka aku akan azab dia. Nah, seperti syaitan, iblis dengan kesombongannya, keangkuhannya, merasa besar, Fir'aun dan yang semisalnya. Maka orang-orang yang merasa besar, merasa hebat, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya, siapapun dia. Karena al-azamah wal-kibriya adalah milik Allah. Al-azamah wal-kibriya milik Allah Azza wa Jal. Manusia tidak boleh merasa besar, merasa hebat, merasa sombong. Tidak boleh manusia, karena itu kekhususan, kekhususan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia yang merasa hebat, merasa besar, dan merasa sombong, nah maka akan disiksa, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesombongan merasa besar dan kesombongan di sini, contohnya seperti iblis yang tidak mau tunduk kepada, tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu adalah perintah dari Allah. Nah, kemudian Fir'aun, Qarun, Haman, dan orang-orang atau kaum-kaum yang dihancurkan, yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena merasa hebat, merasa hebat, merasa kuat. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, mereka-mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat di antara kami? Tidak ada orang yang kuat kecuali kami, tidak ada yang lain tidak kuat. Nah, tetapi kalau sudah menyombongkan kebesaran, kalau sudah menyombongkan keangkuhan, siapapun dia maka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak nanti. Karena iblis la'natullahi alaih dikafirkan, bahkan diancam, bahkan disiksa, bahkan dilaknat oleh Allah azza wa jal, karena merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar. Dan ini amalan hati, azamah wa kibriya, itu amalan apa? Amalan hati. Hati itu terlihat atau tidak terlihat? Tidak terlihat. Tidak terlihat di dalam hati. Walaupun senyum di depan atau tidak senyum, atau sehat atau tidak sehat, tetapi yang namanya amalan hati nampak atau tidak nampak, nampak. Terlihat atau tidak terlihat? Tidak terlihat. Mendeteknya gimana kalau udah gak kelihatan? Bujahro. Mendeteknya dengan terlihat dari ciri tanda ucapannya. Wala ta'rifannahu fi lahnil qaul. Allah ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan sungguh-sungguh kalian akan mengetahuinya dari ucapan-ucapan yang kepleset. Ucapan kepleset itu enggak sengaja. Lahnil qaul, ucapannya lahan. Seperti Fir'aun mengatakan apa, ana rabbukumul a'la. Seperti Qarun mengatakan apa, innama utituhu ala ilmin indi, aku dikasih harta ini karena apa, ilmu yang aku miliki. Dikatakan oleh para ulama, pemberian harta ya, walaupun memang sah-sah saja, tetapi nikmat, idhafatun ni'am, mengidhafahkan, menyandarkan kenikmatan itu harus kepada Allah, bukan dari kepintaran dia, kecerdasan dia, kehebatan dia, bukan. Nah, sebagaimana siapa yang ingat kisah si botak, si belang, sama satu lagi apa? Yang satu botak, yang satu belang, yang satu apa? Buta. Yang satu, yang pertama dan yang kedua, ketika setelah kaya, tiga-tiganya ini jatuh miskin semua, susah semua. Sembuh dan diberikan kenikmatan oleh Allah, datang kepada yang pertama dan yang kedua, Tok Ibnu Sabil, saya butuh uang, butuh makan, butuh bantuan, tolong saya. Pertama, yang kedua mengatakan apa? Ambil. Ah, itu onta, itu domba, itu ambil. Ambil itu enam, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini kan malaikat ngetes. Selamat tuh. Sisa yang satu lagi. Ketok pintunya. Kemudian apa? Nah, saya adalah Ibnu Sabil, saya ada butuh makan, butuh ini. Dia menjawab apa? Innama warathuhu kabir an kabir. Aku dapatkan harta ini dari orang tua. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja dia ngomong gitu, memang dari orang tua. Tapi esensinya, substansi yang dimaukan di situ apa? Ah, menyandarkan kenikmatan hanya kepada Allah. Itu yang dimaukan di situ. Ini amalan apa? Hah? Hati. Ya, ini amalan hati. Lalu kalau sudah seperti itu, ya, karena amalan hati yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, tetap ada apa? Ciri dan tanda. Ciri dan tanda bisa diketahui bagaimana? Dengan lisannya, ucapannya. Lisan ucapan kita ini jendelanya hati. Jendelanya hati. Ah, kalau mau tahu hatinya, lihat dia ngomong apa, dia bicara apa. Kalau dia sibukan dengan yang baik, insya Allah baik. Kalau dia sibukan dengan yang buruk, ya buruk. Na'udzubillah. Sedangkan al-azamah, kebesaran, kibriya, kesombongan, ini sifat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kalangan makhluk, tidak layak, tidak pantas untuk merasa besar. Tidak pantas, tidak layak untuk merasa sombong. Jangan, enggak boleh. Jangan. Karena perjalanan masih panjang. Banyak sekali contoh tawadhu'nya para ulama, contoh tawadhu'nya para sahabat. Siapa yang tahu contohnya? Seperti apa tawadhu'nya para sahabat satu dengan yang lainnya? Seperti kisahnya Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Pamannya Rasulullah. Apa hajat kebutuhan Umar bin Khattab? Padahal Umar bin Khattab itu apa? Khalifah yang kedua. Setelah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab juga orang yang diberikan ilham. Fa in kana fi rajulun mulham fa huwa Umar. Kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang yang diberikan ilham, maka dialah Umar bin Khattab yang diberikan ilham, wahyu. Artinya ucapannya tidak pernah meleset. Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas, ngapain? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa Umar bin Khattab minta tawassul? Allahumma, ya Allah, sungguhnya dahulu kunna, kami ya bertawassul dengan nabi engkau, nabimu ya Allah. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kami datang kepada pamannya Rasul, pamannya Nabi SAW, dan kami bertawassul. Boleh enggak? Boleh, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, boleh. Tawassul dengan rajulun saleh, dengan orang yang saleh. Orang saleh itu apa definisinya? Orang saleh, definisi orang saleh siapa? Hah? Siapa yang tahu? sudah lewat. Kata Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, definisi orang yang soleh ini dicatat. Ucapan termasuk ucapan Imam Sa'di rahimahullah. Imam Sa'di adalah gurunya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata siapa tadi? Al-Imam Sa'di rahimahullah, orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah ya, antara dirinya dengan Allah dan antara dirinya dengan makhluk. Antara dirinya dengan Allah dia tunaikan, dan antara dirinya dengan makhluk, ini orang soleh. Wa Zakaria wa Isa wa Yahya kullun minas salihin. Zakaria, Isa, Yahya, semuanya adalah termasuk orang yang saleh. Padahal para anbiya. Tapi syahidnya di sini apa? Adalah Umar bin Khattab datang kepada siapa? Al Abbas. Juga pernah Umar bin Khattab datang kepada siapa? Uwais al-Qarni minta didoakan. Padahal Umar bin Khattab ya tadi karena tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang seorang itu tawadhu untuk Allah, karena Allah, maka Allah angkat dia. Dan ini berat bagi orang-orang yang kibria, orang-orang yang memiliki sifat Allah, itu berat. Berat. Dan tidak semuanya bisa hal seperti itu. Umar bin Khattab datang pada khalifah. Datang kepada Al-Abbas, datang kepada Uwais Al-Qarni, tabi'in pada, bukan sahabat, tabi'in. Karena mustajab doanya dikabulkan oleh Allah, maka didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Masya Allah. Ini tawadhunya. Tawadhunya siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Sahabat yang mulia ridwanullah alaihim ajma'in. Karena kaitannya dengan al-azamah izari wal kibriya ridai, kebesaran adalah izarku, sarungku. Wal kibriya, kesombongan adalah selendangku. Nah, artinya ini hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kesombongan dan kebesaran hanya milik Allah. Adapun makhluk, bagaimana makhluk? Wa khuliqal insanu dha'ifah. Makhluk manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absar wal-af'idah qalilan ma tashkurun. Dan Allah jadikan, Allah berikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan, tetapi betapa sedikitnya kalian bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Manusia hukum asalnya dalam keadaan diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam hadis qudsi yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Kullukum dhal. Setiap kalian tersesat ya. Kelemahan di dalam ilmu, lemah. Ya. Nah, Kalau sudah tahu lemah, tersesat, fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Meminta, berdoa, beribadah itu apa? Dalam rangka menunjukkan kita ini butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghani. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu apa? Fuqara, fakir. Fakir, fakir itu lebih parah daripada apa? Miskin. Antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu fuqara, sangat butuh. Dan sangat butuh kepada Allah. Gak bisa sehebat apapun kalian. Ya. Karena taufik biadillah. Taufik, hidayah, istiqamah, tabat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak selayaknya bagi seorang hamba merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar, merasa sombong. Nah, tidak sepantasnya. Karena siapapun yang sombong, yang mengambil kesombongan dan kebesaran, merasa besar daripada yang lain, azab tuh, aku akan siksa dia. Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki apa sifat? Sifat apa? Al-azamah wal kibriya. Merasa besar, merasa sombong, naudzubillah. Karena makhluk ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dhaifah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan dari manusia? Ada yang bisa disombongkan dari manusia? Tidak ada. Karena wataknya saja sudah sombong. Ini yang bahaya. Nah, tadi sama mana tuh? Uwais Al-Qarni, Umar, tawadhu. Juga ada yang safar. Siapa yang safar kepada Abdullah bin Unais? Ini juga tawadhu. Tawadhu. Nah, dan banyak sekali dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in di dalam hal ini. Karena tidak pantas, tidak layak bagi seorang hamba merasa tinggi, merasa sombong. Karena apa? Seolah-olah dia menyerupakan dirinya dengan Allah, sejajar. Naam, Allahul musta'an. Faidah kana qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, idza kana al-musawwir alladhi yasna'u surah bi yadihi min ashaddi an-nas 'adaban yawm al-qiyamah litushbihahu billah fi mujarrad as-sin'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka apabila seorang yang menggambar, sini kalimat sawara. Sawara ini apa? Menggambar. Nah, kalau menggambar, nah, patung berhala, maksudnya memahat, membuat patung berhala dan lain sebagainya, faharamun, maka haram. Kalau foto untuk keperluan yang darurat seperti KTP dan lain sebagainya, paspor, maka dibolehkan oleh para ulama. Sekarang kalau video video ada dua pendapat. Pendapat Syekh bin Bas, pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang pertama dulu awal, qaulul awal, pendapat yang pertama haram. Kemudian dihapus, mansuh, dibolehkan oleh Syekh bin Baz. Artinya boleh. Kemudian diikuti oleh siapa? Syekh Shalih Fauzan. Kemudian siapa lagi? Luhaidan rahimahullah. Syekh Luhaidan rahimahullah. Naam. Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, Al-Uthaymin, Syekh Luhaidan. Kemudian siapa lagi tadi? Syekh Shalih Fauzan. Yang mengharamkan secara mutlak adalah Syekh Rabi, Syamukbi rahimahullah, Syekh Ubaid rahimahullah. Nah, ini masalah video. Ya, masalah video. Taib. Sehingga yang dimaksud di sini membuat gambar di sini maksudnya membuat patung. Ya. Nah, tadi yang mengharamkan secara mutlak pendapat siapa? Nah, Syekh Rabi. Nah, Syekh Ubaid, Syamukbi rahimahullah. Cuma yang perlu diperhatikan, tawassu' ada terlalu melebar. Melebar bagi mereka-mereka yang mengambil pendapat yang pertama. Melebarnya apa? Sampai 6. Yang tidak perlu, karena fatwa dari Ibn Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, kebanyakan diperbolehkan untuk dakwah. Nah, ya. Tapi yang dimaksud tasawur di sini, surah di sini, dengan mengukir atau membuat patung biadih dengan tangannya, ya, adalah min asyaddin nas adzaban yaumil qiyamah. Orang yang seperti ini paling keras siksaannya pada hari kiamat. Kenapa? Litasyabbuhi billah fi mujarrid sun'ah. Karena menyerupakan dengan Allah di dalam masalah apa? As-sun'ah. Masalah ciptaan. Ya. Ciptaan. Fama dhanna bitasybih billah fi rububiyyah wal ilahiyyah. Lalu bagaimana? Di dalam ciptaan aja enggak boleh? Nah, boleh, sama itu hak Allah juga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah? Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, asyadun nas adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menggambar, menggambar gambar yang bernyawa, ya, yang tidak bernyawa. Nah, benar-benar mati, ya, tidak bernyawa, tidak ada wajahnya. Nah, boleh, karena dikatakan oleh Ibn Abbas, as-suratul ras, gambar itu adalah kepala. Inti gambar itu kepala. Kalau kepalanya dipotong, ditutup di apa? Busek, dikusek, dihapus, ya maka boleh. Karena surah teras, surah gambar itu intinya kepala. Ya, intinya gambar itu kepala. Di sini menyamakan dirinya dengan Allah di dalam as-sin'ah, di dalam masalah penciptaan aja enggak boleh. Ya. Tidak bisa, pasti akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau sudah menyamakan Allah di dalam rububiyatullah, uluhiyatullah? Nah, maka akan dikatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma khalaqtum Hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan. Nah, di dalam as-sahih, anhu anna qala Rasulullah SAW, wa man allama mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan dhahaba yakhluqu khalqan, dia memulai penciptaannya. Ya. Nah, seperti penciptaanku. Falyakhluqu dzarratan, maka hendaknya dia menciptakan biji gandum zarrah. Aw yakhluqu habba aw yakhluqu sya'irah, atau hendaknya mereka menciptakan biji-bijian atau gandum. Fanabbaha bidzarrah sya'ir ala ma huwa a'zam minha wa akbar. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sini, fanabbaha bidzarrah atau bidzarrah sya'ir, disebutkan dzarrah dan sya'ir di sini, ala ma huwa a'zam minha wa akbar, menunjukkan ada yang lebih besar lagi. Nah, wal maqsudu, maksud tujuan dari ini semua adalah apa? An hadha hal man tashabba bi fi san'ihi suratan fa kayfa yakun man tashabba bi fa khawas rububiyyati wa ilahiyyati. Maksud dari ini semua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana mungkin seseorang yang menyerupakan di dalam penciptaan serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang yang tasyabbuh pada khawas rububiyyati wa ilahiyyati. Kadzalika man tasyabbaha fil ism alladzi la yanbaghi illa lahu wahdahu. Demikian pula orang-orang yang menyerupai di dalam penamaan. Enggak boleh, kalau nama itu hak milik Allah, jangan diambil, jangan dipakai. Paham? Punya anak dia kasih nama Ar-Rahman, enggak boleh. Punya anak baru lahiran nih, dia kasih nama Allah, jangan, enggak boleh. Itu nama-nama itu hak milik siapa? Milik Allah. Allah, makhluk enggak bisa. Kalau hamba Allah, Abdullah, maka bisa. Kalau nama Abdurrahman, bisa. Hambanya Ar-Rahman. Nah, atau dengan Malikul Amlak, rajanya sang raja, Hakimul Hukam. Malikul Amlak seperti Syahin Syah. Nah, ini enggak boleh menyamakan Allah. Ya, di dalam nama itu enggak. Tidak boleh di dalam nama sama serupa dengan nama yang itu paten milik Allah. Malikul Amlak, Hakimul Hukam. Hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim. Maksudnya gimana? Ya enggak bisa. Hakimnya para hakim adalah siapa? Allah. Mau dia penamaannya dengan bahasa Arab atau bahasa yang lainnya, kalau maknanya itu sama, maka tidak bisa. Wanahwi. Nah, raja di raja. Apa artinya raja di raja? Apa artinya raja di raja? Ada enggak bahasa Indonesianya itu? Enggak dipakai itu. Apa dipakai? Hah? Apa? Lah ya. Enggak, maksudnya dipelajari enggak kalimat itu? Zaman sekarang. Zaman sekarang OTW katanya. On the way. Nah, ini jangan boleh, tidak boleh, jangan. Karena penamaan seperti itu apa? Hak milik Allah. Ya, ada misalkan gangster. Gangster dia, dia atau pengikutnya menyembah-nyembah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ini rajanya sang raja, enggak boleh. Kalimat itu enggak boleh. Yang boleh gimana yang boleh? Hah? Hah? Ayo Abdul Malik. Rajanya Depok misalkan. Itu boleh. Rajanya Banten boleh. Apa bedanya? Rajanya raja, raja di raja dengan rajanya Banten, rajanya bedanya apa? Apa perbedaannya? Kalau rajanya Banten, rajanya Jawa, rajanya ini, itu apa? Terbatas. Daerah Banten, daerah Jawa, daerah Solo, daerah ini, daerah terbatas. Tapi kalau raja seluruh raja, rajanya raja, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala. Hah? Nah, dan itu hak milik Allah. Hak milik Allah. Manusia enggak bisa itu ikut campur di situ. Walaupun punya duit banyak, enggak bisa. Dia bawa uang jajan misalkan 1.000 triliun. Wah, mau disebut rajanya raja enggak bisa. Ya, kalimat itu hak milik siapa? Allah saja. Yang lain enggak bisa. Dari kalangan makhluk. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء إن الله رجل يسمى بشاه شاه ملك الملوك لا ملك إلا الله. Nabi SAW mengatakan nama yang paling jelek di sisi Allah ketika seorang dinamakan Syahin Shah. Syahin Shah itu kalau enggak salah bahasanya Persia, Allahu a'lam. Syahin Shah. Yang artinya apa? Malikil Muluk, rajanya sang raja. Itu milik Allah. Enggak boleh manusia. La malika illallah. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Coba, maliki. Rajanya. Qiraah yang lain, Maliki yaumiddin, ini qiraah Madinah. Penduduk Madinah, Malik Yaumiddin. Nah, padahal apa tidak ada raja yang merajai semuanya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini mau dia pakai bahasa Arab atau pakai selain Arab? Karena Syahin Syah itu bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Seperti Rasulullah SAW dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW nanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, asyika maddard?" Asyika maddard itu bukan bahasa Arab, bahasa asing, ya, bahasa Persia, yang artinya apakah kamu sakit? Itu bahasa asing. Rasulullah SAW faham kadang, ya, kadang menggunakan bahasa asing, ya, sama seperti Syahin Syah atau kisahnya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah asyika maddard. Kadang para sahabat juga memakai bahasa-bahasa selain bahasa apa? Arab. Artinya ini menunjukkan boleh, ya. Boleh enggak? Boleh. Kalau enggak boleh nanti banyak yang tersinggung. Mau dikasih contoh? Enggak boleh bilang berbahasa Ambon. Orang Ambon tersinggung. Oh, situ apa lagi? Loh, enggak harus bahasa Arab ini. Nanti orang Sunda tersinggung. Wah, saya enggak bisa bahasa Arab. Nah, itu boleh-boleh saja. Lisan qaumi. Ya. Lisan kaumnya. Nah, karena bahasa Sunda, bahasa Ambon bukan bahasa Arab, bahasa asing. Versi apa? Versi Arab. Kalau yang ngomong orang Arab, lah ya. Karena apa? Kebanyakan. Taib. Lupa. Qala rahimahullah. وفي الأرض أغيض رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. Seseorang yang jelek, yang dimurkai oleh Allah, adalah seseorang yang dinamai dengan nama Malikul Amlak, rajanya raja, raja di raja, rajanya sang raja. Oh, rajanya sang raja, raja seluruh raja, berarti apa? Membawahi raja-raja yang di bawah. Itu hak Allah, milik Allah saja, enggak boleh seseorang ikut campur di situ. Walaupun dia punya duit, punya kekuasaan, punya ini, punya itu, enggak bisa. Ya. Mengambil nama-nama itu yang itu milik Allah. Fa yamqullahu wa ghadabu ala man tashabbaha fil ismi alladhi la yanbaghi illa lahu. Maka ini adalah murka Allah terhadap orang-orang yang tashabbuh di dalam nama yang tidak pantas dimiliki kecuali hanyalah Allah. Fa subhanahu malakul muluk wahdah. Maka dialah Allah, rajanya sang raja satu-satunya di alam semesta ini. Wa huwa hakimul hukam. Dialah Allah hakimnya para hakim. Hakimnya seluruh hakim. Ah. Akhuna Bakhtiar. Ada enggak penamaan hakimnya para hakim? Istilah itu ada enggak? Kalimat itu dipakai enggak? Hakimnya hakim. Ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Enggak ada. Kalau ada bahaya. Singgung oleh Ibnu Qayyim, hakimul hukam, enggak boleh kalimat itu. Hakimnya seluruh hakim. Itu kalimat itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa wallazi yahkumu 'alal hukam kulluhum, 'alal hukam kullihim. Karena dialah Allah yang menghakimi seluruh hakim seluruhnya. Wa yaqdi 'alaihim la ghairuh. Dan dialah Allah yang memutuskan hakimnya para hakim, bukan yang lainnya. Seluruh para hakim diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini hubungannya, korelasinya, kaitannya dengan apa tadi? Penamaan, kekhususan itu milik Allah. Kekhususan milik Allah saja enggak boleh. Mau penamaan, mau penciptaan, mau ini, mau itu, yang itu milik, khusus milik Allah. Kesombongan, keangkuhan, kebesaran itu milik Allah. Makanya jangan dipakai. Enggak bisa. Pakai hal-hal yang seperti ini enggak bisa. Jangan coba-coba diambil dipakai. Ya, maka akan mendapatkan ancaman. Kenapa ancamannya? Azabtuhu. Aku akan siksa dia. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena itu adalah kekhususan siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kekhususan milik Allah. Contoh yang lain ada enggak? Ada yang bisa ngasih contoh? Contoh yang lain? Apa? Yang itu kekhususan milik Allah. Kekhususan milik Allah. Apa? Contoh yang lain? Contoh? Rajanya sang raja, hakimnya para hakim. Kebesaran, kesombongan, keangkuhan hanya milik Allah. Penciptaan. Nah, yang menyerupai ciptaan Allah. Ya. Patung, berhala itu menyerupai ciptaan Allah. Ya, bukan artinya enggak boleh menciptakan pesawat, mobil, bukan. Boleh. Nah, boleh. Tapi ini kekhususan yang manusia tidak boleh ikut campur di situ atau gabung di situ, enggak bisa. Itu hak milik Allah saja. Hak milik Allah saja. Nah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa la haula wa la quwwata illa billah.